Pertama kali bertemu dengan gadis tetanggaku, aku pandang, ku nikmati, bergetar jantung hatiku. Ku dagdikduk menerima jabat tangan perkenalan. Aduh dududu lutut gemeteran. Tak alami mimpi dulu ku akan kenal dengannya. Dia ayu, dia seksi, molek mulus menggiurkan. Aku heran kok banyak orang yang berkunjung bergantian. Siang dan malam tiada hentinya. Saminah, oh Saminah, siapakah sebenarnya? Saminah, oh Saminah, ku tanyai tetangganya. Saminah, oh Saminah, gadis bebas rupanya, yang memegang prinsip hidup, asal duit rela kencan dengan siapa saja. Aduh Saminah, aduh Saminah, Saminah aduh. Sungguh aku tak menduga, gadis secantik Saminah kok bisa berulah gila. Sungguh aku tak menyangka, sungguh aku tak menduga, cari duit lewat dagelan cinta. Yang dia tahu hingga kini hanyalah penyambung nyawa. Yang dia tahu hingga kini Tuhan penyayang umatnya. Yang dia tahu hingga kini hidup mesti serba ada, tak peduli lewati jalur nista. Saminah, oh Saminah, kau wanita pengobral cinta. Saminah, oh Saminah, alasannya cari duit. Saminah, oh Saminah, langgananmu orang berduit. Tak peduli duit apa, duit korupsi, manipulasi, yang penting puas. Aduh Saminah, aduh Saminah, aduh Saminah, Saminah aduh dudu, aduh Saminah, aduh Saminah, Saminah aduh, sayang sekali, aduh Saminah, Saminah.